salatu wassalamu salam wa alaihi wa sallam wa ala. Mana sama mana? Kemarin niyabah ya al-kasrah. Niyabah ya al-kasrah. Sekarang masuk niyabah fathah al-kasrah. Qala al-mu'allif rahimah ta'ala wa mal fathatu fatakunu alamatan lil-khafdi fil ismil ladhi la yansarif. Adapun fathah bisa menjadi tanda khafd pada isim yang tidak ditanwin, nama lain mamnu' minas sharf. Qala syarih habibullah ta'ala takunu al-fathatu alamatan ala khafdil kalimah. Fathah bisa menjadi tanda khofnya suatu kata. Niyabatan ala kasroh sebagai pengganti kasroh fi maudin wahid, hanya satu tempat. Wawa al ismul ladhi la yansorif, yaitu isim yang tidak ditanwin. Wamana kaunihi la yansorif, makna bahwasanya tidak munsorif adalah la yakbal anau la yakbal asorfa wawa atanwin. Dia tidak menerima sharaf, yaitu tidak menerima tanwin. Sawa'an kana li mudzakkar, sama saja apakah isim tersebut untuk jenis mudzakkar. Contoh radhiyallahu an Umar. Umar. Ini mamnu minas sharaf. Wa qaulu ta'ala innahu min Sulaimana. Sulaiman. Aw li muannas atau jenisnya perempuan. Nabu radhiyallahu an Aisyata. Aisyah. Wa qaulu ta'ala wa qaulihim ala Maryama sultanan adima. Maryam. Fa kullun min Umar wa Sulaiman wa Aisyah wa Maryam ismun mahfudun. Seluruhnya ini isim yang mahfud atau majrur. Lidukhuli harfil khafdi alaihi, karena masuknya huruf khafd padanya. Wa alamatu khafdi al-fathah ad-dhahirah, tanda khafdnya yaitu fathah yang nampak pada akhirnya. Niyabatan anil kasrah, pengganti dari kasrah. Liana isim la yansarif, karena dia isim yang tidak ditanwin. Ay la yunawwan, tidak ditanwin. Wa qad yakunu khafdu bi fathatin muqaddaratin, dan terkadang khafatnya itu dengan fathah yang muqaddarah. Nahwu contoh maratu bi jarha, aku melewati orang-orang yang terluka. Watazawwaja Zaidun bi Laila, Zaid menikahi Laila. Jarha dan Laila ini sebenarnya majrur tapi tidak kelihatan fathahnya. Wa qaulu ta'ala, Allah ta'ala berfirman wa auhayna ila Musa. Musa majrur. Wa qulu min jarha wa Laila wa Musa ismun mahfudun. Seluruhnya ini isim yang mahfud majrur. Lidukhuli harfil khafdi alaih, karena maksudnya huruf khafd padanya. Wa alamatu khafdi, tanda khafdnya yaitu al-fathah al-muqaddarah, fathah yang disembunyikan. Alal alif, di atas alif. Mana min duriyah at-ta'adzur, tidak ditambahkan, tercegah untuk ditambahkannya karena adanya udur. Niyabatan alil kasrah sebagai pengganti kasrah. Li'anau ismun la yansarif ay la yunawwan, dia isim yang tidak disorof, yaitu tidak ditanwin. Wal ismul ladhi la yansarif anwa'u kasirah, isim yang tidak ditanwin jenisnya itu banyak sekali. Walaha syurutun, dan dia memiliki syarat-syarat. Tutlabu minal mutawwalat, yang bisa dicari di buku-buku nahwu yang panjang lebar membahas tentang isim layan syarif. Fa innal mubtadi yakfihi fi awal amri an yatasawwaru ijmalan. Karena bagi pemula, bagi orang yang baru belajar nahwu, yakfihi cukup baginya fi awal amr, pada awal urusannya, pada awal pertama dia belajar, an yatasawwaru ijmalan, dia mendapat gambaran secara yang global saja. Wasana takallam ala syai'in min dalik fi bab al-mahfudat insyaallah ta'ala. Dan kita akan berbicara hal tersebut pada bab yang mahfudat insyaallah ta'ala. Mahfudat. Salahnya kita baca sekarang, besok tinggal ngulang. Kalau di sini di pulang langsung dibahas pas pembahasan ini apa fathah dan kasrah. Sebenarnya sama, cuman ini ditempatkan di paling belakang sendiri. Kita baca dalam Al-Qur'an. Wal ilal ini enggak usah ditulis dulu ini. Isim layan syarif yaitu apa, alladhi asbal fi'il fi wujudi illatain far'iyatain. Pada isim layan syarif ini dia menyerupai fi'il, ada terdapat padanya dua illah yang cabang. Ihdahuma tarji ilal lafad, salah satunya kembalinya kepada lafad, ilahnya pada lafadnya. Wal ukhra tarji ilal makna, yang lain kembalinya ke makna. Jadi ilahnya dua, bisa jadi pada lafadnya, bisa jadi pada maknanya. Penyebabnya tadi. Penyebabnya. Kemudian dan ilah-ilah yang didapatkan, yang terdapat pada isim yang menunjukkan bahwasanya dia itu cabang. Wa ya raji'a ilal makna, yang pada secara makna itu ada dua, yaitu alamiah, yang kedua wasfiyah. Jadi secara makna ini terbagi menjadi dua, alamiah sama wasfiyah. Sedangkan yang kembalinya pada lafaz itu ada enam. Enam ini apa saja? Yang pertama, taknis bighairi alif, yaitu perempuan tapi tidak ada alifnya, jadi tak marbutoh. Kemudian yang kedua, ujma, ajam. Yang ketiga, tarkib, susunan. Yang keempat, ziyadah alif dan nun, tambahan alif dan nun. Yang kelima, wazan fi'il. Yang keenam, adl. Nah ini, jadi isim apa mamnu' minas sharaf mesti padanya ada dua ini, apa ilah penyebab lafaz dan makna bercampur, lafaz juga makna ya. Nah sekarang ini pasti apa, ada padanya penyebab-penyebab ini bersama alamiah, dan dari pada yang lafaz tadi terkumpul juga pada maknanya. Ini contoh al-alamiah. Alamiah berarti ini kembali ke makna ya, ini kembali ke makna juga kembali ke lafaznya. Alamiah ma'a taknis bighairi alif. Ini contoh imam nu'mina sorof, dia penyebabnya dua, dia nama alam dan taknis jenisnya perempuan, bighairi alif, tanpa alif. Maksudnya alif apa? Alif baik maksurah atau mabdudah, baik alif bengkong atau alif berdiri. Jadi yang tidak ada alif, nama jenis perempuan tapi tidak ada alifnya. Contoh Fatimah. Fatimah ini kan nama alam, dia alam dan jenisnya perempuan. Zainab, ini juga alam dan perempuan. Yang semisal ini apa? Nama laki-laki tapi jenisnya apa? Nama laki tapi bentuknya mirip perempuan, Hamzah, Ikrimah. Jadi ini penyebabnya, penyakitnya ada dua, karena dia alam dan taknis. Alamiah ma'a taknis, sehingga dia jadi mamnu' minas sharaf. Contoh yang kedua, alam, alamiah, ma'a ujma. Dia nama, nama ma'a ujma serta ajam. Jadi nama orang ajam. Contoh Ibrahim, Yakub. Kemudian yang ketiga, alamiah ma'a tarkib. Alam dia nama dan susun, tersusun ya, bentuknya susunan. Contoh ma'di karib, ma'di karibu, ma'di karibu. Contoh lain, pak lapakku. Ma'di karib kan nama tempat, pak lapak juga nama tempat. Pak, pak lapakku, pak lapakku. Kemudian yang apa? 1, 2, 3, 4. Yang keempat, alamiah ma'a ziyadatil alif wan nun. Dia nama serta ada tambahan alif dan nun. Contoh apa? Marwan, Osman, Ghotofan, Affan, dan lain-lain. Yang kelima, alamiah ma'a wazan fi'il. Alam dan dia juga wazan fi'il, nama dan wazan fi'il. Contoh Ahmadu, Ahmad. Ahmad ini kan dari kata wazan fi'il apa? Af'alu. Yazid, Yazid nama orang, tapi dia wazan fi'il. Yaf'ilu, Yazidu dari apa? Wazannya yaf'ilu. Yashkur, Yashkuru, Yashkuru ini nama orang, jadi yaf'ulu. Kemudian apa? Selanjutnya alamiah ma'a adl. Dia alam, nama, dan dia ada adl, penyimpangan. Makna adl apa? Adil itu perubahan isim dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Jadi perubahan isim, perubahan kata benda dari satu keadaan kepada keadaan lain. Ma'a baqa'il makna, akan tetapi masih tetap makna aslinya. Maknanya sama, tapi berubah keadaannya. Dan ini terdiri dari dua wazan, fu'alu. Fu'alu ini ini ada nama laki-laki ya, seperti apa Umar, Zufar, Zuhal, Adil dari apa Fa'ilun ya, jadi asalnya Amirun jadi Umar, Fa'ilun Amirun jadi Umaru, Zafirun Zufar. Kemudian wazan yang kedua, ini tadi wazannya Fu'alu ya, Fu'alu untuk laki-laki. Yang satu Fa'al, ainnya panjang, Fa'al, ini pada mu'anas, pada perempuan. Contoh Hadam, Hadam nama, nama perempuan Hadam, Kotom, Kotom tof, toknya panjang kof tok mim Kotom dan lain-lain. Ini jadi alamiah sama apa ya, 1 2 3 4 5 6, sudah 6 ya. Ini yang wasfiah juga namanya, wasfiah ada 6 juga enggak. Wasfiah di sini disebutkan wa mal ma'a al wasfiah fala yujad minna illa wahid min salasa, hanya 3 wasfiah, ziyadah alif dan nun, wazan fi'il dan adal. Ini di sini disebutkan ada 3. Wasfiah itu artinya apa? Sifat. Oh, sifat. Alamiah kan nama benda ya. Ya, alam, nama. Nama benda, nama kota, nama tempat. Alam kan yang ada di alam. Wasfiah sifat. Ini contoh yang wasfiah ma'aziyadatil alif wa nun, sifat dan dia ada tambahan alif dan nun. Contoh apa, Royan, ada tapi dalam apa, orang Indonesia dipakai nama ya, Royan. Sebenarnya dia sifat, sifat ada alif dan nun, Royan artinya segar. Syaba'an, kenyang, dan lain-lain. Contoh yang berikutnya, wasfiyah ma'a waznil fi'l, dia sifat dan serta wazan fi'il. Selain sifat dia juga wazan fi'il. Contoh apa, akramu, akram, afdalu, ajmalu, ini sifat tapi wazan fi'il, wazan af'alu, akram ini pak mulia, afdal itu utama, ajmal fi'il indah. Yang ketiga ini wasfiyah ma'al adl, dia sifat dan juga adl, ada penyimpangan, ada perubahan. Contoh apa, masna, sulasa, waruba. Masna, sulasu, waruba. Sudah selesai. Ini 9 kan ya? Iya, sudah 9. Tapi itu di sini masih ada lagi ya, ada tiga lagi. Yang dia termasuk mamnu' minash shorof. Kalau tadi kan disebutkan apa? Dia itu menyerupai fi'il karena ada dua ilah, dua penyakit, penyakit yang secara lafaz dan secara makna. Atau di sini tadi belum ana baca, atau apa? Padanya itu satu penyakit tapi bisa menempati dua penyakit tersebut. Penyakitnya satu tapi bisa kembali ke lafaz dan makna sekaligus. Ini terdapat pada di sini disebutkan wa mal ilatan allatani taqumu kullu wahidatin min huma maqamal ilatain. Adapun dua penyakit yang dia bisa menempati dua penyakit tersebut. Jadi satu kata tapi sudah mencakup dua-duanya secara makna maupun lafaz. Yaitu yang pertama sigha muntahal jumu', yang lain, yang kedua alif ta'nis al maksur atau mamdudah. Alif maksurah atau mamdudah. Tapi yang ta'nis ya, yang perempuan alif ta'nis maksurah atau mamdudah. Apa tuh sigha muntahal jumu'? Sigha muntahal jumu' itu kalau diartikan sigha itu bentuk, muntahal jumu' jamak yang paling akhir. Jadi dia awalnya namanya awalnya mufrad, kemudian dijamakkan bisa jamak dan paling mentok itu namanya sigha muntahal jumu'. Nah, di sini disebutkan patokannya. Patokan sigha muntahal jumu' apa? An yakuna al-ismu jam'u taksir waqad waqa'a ba'da alif taksiru harfan. Bahwasanya isim tersebut adalah jamak taksir. Jamak sigha muntahal jumu' itu jamak taksir. Waqad waqa'a ba'da alif taksiru harfan. Dan setelah alif taksirnya itu ada dua huruf. Contoh sigha muntahal jumu' yaitu masajidu mim sin alif. Nah setelah alif ini kan ada dua huruf jim dal, masajidu. Contoh lain apa? Mana biru. Tadi masjid itu bawa masjid-masjidnya. Mana bir? Mimbar. Tadi yang di belakang alif ada dua huruf. Ini sekarang yang tiga huruf. tiga huruf tapi tengahnya sukun. Di sini dicontohkan mafatihu. Mafatihu. Apa? Kunci-kunci. Jadi sikome untang jumuk itu ada dua ya tadi. Wazannya mafailu sama mafailu. Yang pertama mafailu pendek, mafailu ain sama lam ista alif hanya dua huruf mafailu atau mafailu. Setelah ain ada ya. Kemudian apa setelah sikol muntal jumuk tadi apa alif taknis maksurah. Alif taknis maksurah contoh apa hubla. Ini kan perempuan hubla. Dunia kemudian contoh alif taknis mamdudah. Contoh alif taknis alif perempuan yang mamdudah yang tegak lurus. Nahwu contoh apa hamra hamra'u hamra'u hamra'u roknya panjang hamzah. Contoh lain hasna'u hasna. Sama mungkin ini di akhirkan mungkin lebih mempermudah mungkin. Oh, baru mulai. Iya. Biar gak nyampe. Baca lagi ya. Kita teruskan satu. Alamat al jazmi. Tanda-tanda jazm. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wal jazmi alamatani. Jazm itu ada dua tanda, as-sukun wal hadaf. namanya dijazm itu hanya dua tanda. Yang pertama sukun atau hatfu. Hatfu itu dibuang. Qala syarih Allah taala aqulu laman taha minal kalam ala alamatil khafat akhada yatakallam ala alamatil jazm. Di saat sudah selesai berbicara tanda-tanda khafat, maka beliau mulai berbicara tanda-tanda jazm. Fadzakara annaha alamatan idama asliyah. Beliau menyebutkan ada dua tanda idama asliyah, yang salah satunya asli yaitu as-sukun, wasaniyah naibatun anna inda adamia. Yang kedua sebagai pengganti dari sukun di saat tidak ada sukun, waya al-hadf, yaitu dibuang. Famata wajata fil kalimah wahidatan min hataini al-alamatain arafta anna majzumah. Famata wajata, maka kapanpun kamu dapati pada satu kata wahidatan min hataini, salah satu dari dua ini, dua tanda ini, maka engkau bisa mengetahui bahasanya dia di jazm. Nah sekarang mau di sukun, tempat sukun, tempat sukun. Kalau mu'alif fama sukun fayakunu alamatan min jazmi fi'il mudhari as-sahih al-akhir. Adapun sukun, dia menjadi tanda jazm pada fi'il mudhari yang sahih akhir. Fi'il mudhari yang belakangnya itu huruf sahih. Tahu huruf sahih ya? Lawan dari huruf ilat. Huruf ilat alif wawu ya. Jadi fi'il mudhari yang belakangnya tidak ada tiga ini, ini huruf sahih. Kalau dulu istilahnya itu ya, apa? Yang tidak bersama akhirnya dengan satu obon itu, yang ketika di huruf fa' dulu. Oh iya. Sama itu. Fi'il mudhari yang tidak bersambung apapun gitu. Tidak. Beda ya. Kalau tidak bersambung apapun kan nanti bersambung kayak bersambung non taukid. Kalau ini yang belakangnya huruf su sahih, bukan. Contoh jalsa kan belakangnya sin, beda dengan apa ro'a belakangnya alif. Kalau pada marfu itu kan yang belakangnya tidak bersambung apapun, dia dia bisa fi'il mudhari tersebut bisa diakhiri huruf illat atau huruf sahih, tapi yang penting gak ada sambungannya. Kalau ini harus fi'il yang sahih. Aqulu qala syarih hafidhahullah ta'ala as-sukun wa al-alamah al-asliyah li jazm kama taqaddam. Sukun itu tanda asli bagi jazm sebagaimana telah lewat. Waliha daripada abil al-musannif, oleh karena ini penulis memulai dengannya. Wawa yakunu alamatan ala jazmi kalimah fi maudin wahidin. Dia menjadi tanda jazmnya suatu kata hanya satu tempat, yaitu fi'il mudhari as-sahih al-akhir. Fi'il mudhari yang sahih akhirnya, yang huruf belakangnya huruf sahih, bukan huruf ilat. Wa mana kauni sahihul akhir, makna bahwasanya sahih akhir apa itu? Anna akhirahu laisa muntahyan bi harfin min hurfil ilah as-salasa. Bahwasanya yang dimaksud akhirnya sahih yaitu tidak diakhiri dengan huruf dari huruf-huruf ilat yang tiga, yaitu alif, wawu, ya. Famisalul fi'il mudhari as-sahih akhir la majzum. Contoh fi'il mudhari yang akhirnya huruf sahih yang dijazm. Qauluka, ucapanmu, lam yukmil zaidun auladahu, lam yukmil, yukmil ini kan lamnya sukun, lam bukan huruf ilat sehingga bisa disukun. Nah, nanti pada hadaf ini, hadaf ini kebalikan dari ini, yang akhirnya itu huruf ilat bukan huruf sahih. Qaulu ta'ala, dan firman Allah ta'ala, lam yalid walam yulad, lam yalid dalnya disukun, yulad dalnya disukun. Fakulun min yuhmil wa yalid wa yulad fi'lun mudari'un majzumun bilam. Semuanya ini fi'il mudari' yang majzum. Jazmnya apa? Karena adanya lam. Wa alamatu jazmi as-sukun ad-dhahir. Tanda jazmnya sukun yang nampak pada akhirnya. Ya anau sahih akhir. Karena dia sahihul akhir. Allah ta'ala a'lam suha. Sampai sini dulu. Nah, ini kan yang apa? Yang dijazm dengan sukun ini kan, dia kan ikan jazm sukun ya. Kemudian ketika dia di konsir rofa, dia kan dhamma. Dhamma. Kemudian yang apa? Fa'il mudhari' yang ghairu shahih gimana? Yang mudhari' akhir itu. Ketika rofa apa dia? Ketika rofa dhamma juga atau? Ya dhamma. Cuman kan enggak kelihatan dhammanya. Oh, yang dikhairakan itu. Iya. Misalkan Musa, ja'a Musa. Ini dhammanya enggak kelihatan. Yas'a namanya. Yas'a. Yar apa? Yakdi. Yardo. Yarmi. Ya itu. Kan enggak kelihatan semua. Oke, tamat. Ketika rafa dia itu semua dhamma, kami satu nampak. Iya. Satu dikhairakan ya. Iya. Nanti ketika dia masukkan kelam, jadi hilang huruf ilatnya. Seperti yang besok insyaallah. Oh, tak apa-apa. Sudah.